بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنستقى الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوانا في الله الأحبة، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarah Masailil Jahiliyah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita tengah membaca satu di antara yang dianut oleh kaum jahiliyah adalah ramyuhum ahlil haq bimahum wura'u minhu. Mereka melempar tuduhan kepada ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, dengan menggunakan perkara-perkara yang mereka-mereka sendiri berlepas diri dari perkara tersebut. Telah kita baca sebagiannya. Kemudian Asy-Syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala melanjutkan setelah mengakhiri pada pembahasan yang sebelumnya atau keterangan yang sebelumnya dengan doa Allahumma aslih wulata umuril muslimin waslif bitanatahum waj'alhum hudata muhtadin. Ya Allah, perbaikilah keadaan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Berikan untuk mereka pendamping-pendamping yang baik, dan jadikan mereka adalah orang-orang yang menjadi penunjuk yang mengarahkan manusia ke arah petunjuk yang benar. Dan kita tahu bahwa satu di antara prinsip Islam adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin muslimin. Pemimpin yang muslim memimpin kaum muslimin agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Dan sekaligus kita juga memperbaiki keadaan kita, agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang berada di atas Islam, pemimpin yang lebih dekat kepada al-haq, kepada kebenaran, dan pemimpin yang membawa kemaslahatan untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala wa amarum yuhum iyahum bintiqasi alihatil malik. Adapun tuduhan mereka kepada ahlul haq, dikatakan bahwa keberadaan para pembawa kebenaran itu adalah ingin merongrong kekuasaan penguasa, ingin merongrong apa yang ada di tangan penguasa berupa kekuasaan, bahkan keberadaannya sebagai tempat manusia memuja kepadanya. Kama fil ayah, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat. Faina hadihi al-mas'alah tabi'atun lima qablaha mimma dhakara Allahu fil ayah min khabari ali fir'aun. Maka sesungguhnya perkara ini merupakan ikutan, suatu yang mengikuti terhadap apa yang datang sebelumnya dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ketika menceritakan, mengkhabarkan tentang Fir'aun dengan keluarga besarnya. Haitsu qalu lahu, ketika mereka mengatakan kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak, apakah engkau wahai Fir'aun akan membiarkan Musa beserta pengikutnya untuk mereka membuat kerusakan di muka bumi dan dia akan meninggalkanmu dan meninggalkan kedudukanmu sebagai ilah. Ya'nun, mereka memaksudkan alihatak uluhiyatak alan nas wa ibadatahum lak. Mereka, para pembisik-pembisik Fir'aun, berupaya menanamkan kepada Fir'aun akan bahaya keberadaan Musa alaihi salatu wasalam dengan pihak yang mengikutinya terhadap kekuasaan Fir'aun sekaligus posisi kedudukan Fir'aun sebagai tempat untuk manusia memuja kepadanya yang telah dibangun dan telah diklaim oleh Fir'aun bahwa dia adalah Rabb penguasa manusia dan sekaligus sebagai ilah bagi manusia. Yaqulun, mereka mengatakan, anta laka sya'nun, engkau memiliki satu posisi, walaka 'azama fil ardi, engkau punya kedudukan yang agung di muka bumi. Falau taraktahum yad'una ila Allah tanaqqasuka 'inda an-nas. Maka kalau engkau biarkan mereka, Musa dengan orang-orang yang menyertainya, engkau biarkan mereka mengajak manusia untuk kembali beribadah hanya kepada Allah, tentu akan berimbas rongrongan terhadap posisi kedudukanmu di tengah-tengah manusia. Wa arkhasuka 'inda an-nas, dan akan menjadikan kedudukanmu itu ringan di sisi manusia. Fa anta badirun bil qada 'alaihi, maka yang semestinya engkau kerjakan segera memutuskan dengan tegas perkara mereka, min ajli an tabqa laka hay'atuk wa makanatuk, agar kedudukanmu dan keadaanmu tetap terjaga sebagaimana apa yang ada. Fa hada min al-ghishi li fir'aun, ini termasuk di antara tipu daya, bisikan-bisikan yang dihembuskan kepada Fir'aun. Wa ta'riduhu lil halak, bahkan mendorong Fir'aun untuk terjerumus ke dalam kebinasaan. Dan yang seperti ini terjadi di masa Fir'aun dalam keadaan Musa alaihi salatu wasalam datang membawa wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Fir'aun memiliki pembisik-pembisik. Sehingga di samping kedzaliman Fir'aun sendiri, orang-orang yang di sekitarnya tidak ingin kedudukan Fir'aun ini jatuh. Menurut anggapan mereka ketika manusia berpaling dari beribadah, menyembah, mengabdi, memuja kepada Fir'aun, menuju peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ditinggalkan oleh manusia. Wa ya subhanallah, yatanaqqasuna Allah jalla wa ala rabbas samawati wal ardi. Wa ya subhanallah, mereka menganggap remeh Allah jalla wa ala, penguasa langit dan bumi. Wala ya'ibuna hada 'ala anfusihim, mereka tidak menganggap itu adalah perkara tercela yang ada pada diri-diri mereka. Wa ya'ibuna 'ala Musa wa qaumihi idza nasahu fir'auna wa qaumah. Justru mereka menganggap yang tercela itu Musa beserta orang yang mengikutinya ketika mereka menasihati Fir'aun dengan kaumnya. Wa dalluhum 'ala tariqis sa'adati wan najah. Dalam keadaan mereka Musa dengan orang-orang yang mengikutinya adalah pihak-pihak yang sedang menunjuki Fir'aun dengan orang-orang yang bersamanya menuju jalan kebahagiaan dan keselamatan. Wa baqa'il malik, wa baqa'il mulki wa salahihi, bahkan untuk langgengnya kedudukan dan kebaikannya, kemaslahatannya. Karena Musa datang bukan untuk mengambil alih kekuasaan Fir'aun. Musa tidak ada misi politik sama sekali ketika mengajak manusia kepada beribadah kepada Allah termasuk Fir'aun. Dan dari dahulu sampai akhir zaman, ahlul haq, minar rusul wal anbiya, was sahabah, wat tabi'in, wat tabi'in, wa atba'uhum minal a'immah, والعلماء إلى يوم القيامة. Mereka semua laisa lahum bihaja, tidak ada mereka punya hajat sedikit pun terhadap kedudukan, kekuasaan, jabatan. Da'watuhum mukhlis, mereka berdakwah murni mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Musa AS, semata-mata mengajak Fir'aun untuk kembali kepada jalan Allah. Karena Fir'aun telah menyelisihi kodratnya sebagai manusia, mengangkat diri sebagai ilah, sebagai Rabb, menyelisihi kodrat kauniyah, dan sekaligus menentang kodrat dari sisi syar'iyah. Maka Musa ingin mengajak kembali kepada jalan Allah. Dan kalau sekiranya Musa mau kembali kepada Allah, kedudukan tetap berada di sisinya, kemaslahatan tetap akan dijaga, sama sekali tidak akan diusik, dan sama sekali Musa tidak akan mengambil sedikit pun dari kekuasaan yang ada pada Musa, yang itu sah. Dan tidak akan diganggu-gugat. Dia akan tetap menjadi penguasa apabila dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lantas berubah. Yang sebelumnya sebagai raja, kemudian menjadi rakyat jelata, tidak. Sepanjang ketundukan itu secara ta'abudiyah, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha taf'alu bitanatus su daiman wa abada. Dan demikian itulah yang dilakukan oleh para pendamping yang jelek. Terus demikian dan senantiasa demikian. Falihada 'alal wulat an ayattakhidhu al-bitanata as-salihah an-nasihah. Oleh karena ini, bagi para pemimpin hendaknya mencari orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang dekatnya yang saleh, yang memberikan nasihat kebaikan. ويحذروا من بطانة السوء وأصحاب المبادي الهدامة dan waspada, hati-hati dari pembisik, pendamping, orang-orang dekat yang jelek, orang-orang yang mengajak kepada perkara yang jelek, yang membinasakan, yang menghancurkan. Wal afkaril munharifah, dan mengajak kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Fa innahum yaqudunahum ilal hawiyah, karena sesungguhnya mereka ingin menjerumuskan mereka, yakni para pendamping, para pengiring, orang-orang dekat yang jelek, itu justru akan mengarahkan para pemimpin-pemimpin itu menuju api yang akan membakarnya. Kama hasala min bitanati Fir'aun, sebagaimana yang telah terjadi menimpa Fir'aun, yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya, di mana terus menerus mengajak kepada kezaliman, mengajak untuk terus berada di atas kemungkaran yang sangat besar, dan akhirnya jatuhlah kepada kebinasaan. Haitsu awqa'uhu fil halaki wal bawar, di mana mereka telah menjatuhkan, menjadikan Fir'aun tertimpa kebinasaan. Wa halu bainahu wa baina qabulil haq, dan mereka menjadi penghalang antara Fir'aun dan sikap menerima kebenaran. Dan itu adalah prinsip ahlul batil, terus dimanapun, kapanpun, senantiasa demikian. Tidak ingin kebenaran sampai kepada orang-orang yang bisa mendapatkannya. Itu adalah satu di antara proyek syaitan. Mana syaitan sebagai musuh besar manusia, tidak ingin manusia tersentuh oleh kebenaran. Dan syaitan tidak ingin kebenaran tampak oleh manusia sebagai al-haq, sebagaimana tidak ingin kebatilan itu tampak sebagai sebuah kebatilan, sehingga manusia bisa berpikir, bisa memilih, dan bisa mengikuti mana yang benar. Di samping hawa nafsu yang terus menjadi pintu utama syaitan, termasuk juga adalah kejahilan, kebodohan. Dikatakan oleh ulama bahwa pintu yang paling besar yang syaitan masuk untuk memberikan tipu daya kepada manusia adalah kebodohan. Al-babul a'zam dakhala 'ala an-nas, dakhala syaitanu 'ala an-nas al-jahl. Wa man ramayhum iyahum bitabdilil din. Adapun tuduhan yang dilancarkan kepada ahlul haq bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin mengganti ajaran agama, kama qala ta'ala an Fir'aun, juga masih pada kisah Fir'aun. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayudhhira fil ardil fasad. Sesungguhnya aku takut, ku khawatir akan mereka mengganti agama kalian, atau akan memunculkan di muka bumi kerusakan. Wa ramyuhum iyahum bintiqasi dinil malik ka qawlihim wa yadharaka wa alihatak. فهاتان المسألتان حصلتا من فرعون في حق كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام ودعوته. Dua perkara ini ada, terjadi, terwujud, muncul dari Fir'aun fi haqqi kalimillah, terkait dengan kebenaran atau keberadaan Musa alaihi salatu wassalam serta dakwahnya, muncul dari Fir'aun tuduhan bahwa Musa punya misi mengganti ajaran agama. Ya betul, Kalau yang dimaksud mengganti ajaran agama yang batil menuju ajaran agama yang hak. Kemudian dianggap untuk merongrong agama penguasa. Iya, karena memang agamanya agama kebatilan. Wa tahdhirihi lin-nas min qabuliha. Dan peringatannya kepada manusia terhadap penerimaan terhadap dakwah yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Wa tutahiruhu bi madharin nasih lir-ra'iyyah. Dan upaya untuk menampakkan di tengah-tengah manusia sebagai seorang pemberi bimbingan. Ja'ahum an tariqati nasihah wal muhafadah ala din. Datang kepada mereka seakan-akan berada di atas jalan nasihat dan upaya menjaga keistiqomahan agama. Wal muhafadah ala salahil ardi, dan upaya untuk menjaga kelestarian dunia agar tidak terjadi kerusakan padanya. Ya, karena akan menjadi pejuang yang membela kebenaran satu agama dan pejuang yang menjaga kestabilan dunia. Begitu yang dilakukan. Orang-orang yang berdakwah untuk mengajak manusia kepada kebenaran itu dituduh berada di atas agama yang batil. Orang-orang yang berusaha untuk menjaga kestabilan, menjaga kelestarian dunia dengan terus menjadikan penduduknya beribadah kepada Allah, dan itulah yang akan menjadikan dunia ini selamat dari malapetaka bencana, itu dianggap sebagai pencetus kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Aw ayuzhira fil ardil fasad." Atau dia akan memunculkan di muka bumi satu kerusakan. Kama qalat ba'u, sebagaimana yang telah diucapkan oleh para pengikutnya Fir'aun. Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Apakah engkau akan biarkan Musa dan juga pengikutnya untuk leluasa membuat kerusakan di muka bumi? Samul muslihin bil mufsidi. Mereka sebut orang-orang yang membuat kebaikan, yang membuat perbaikan, yang mengupayakan perbaikan-perbaikan sebagai pembuat kerusakan. Wal fasadu indahum huwa tauhid wa ifradullah bil ibadah. Yang dianggap kerusakan menurut mereka itu adalah ajaran ketauhidan, ajaran yang mengajak manusia untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap sebagai sebuah perusak yang merusak tatanan-tatanan kehidupan. Atau kalau zaman sekarang ini dianggap tauhid sebagai pemecah belah, tauhid sebagai pembuat kegaduhan, tauhid sebagai biang terjadinya pertikaian-pertikaian. Kalau zaman sekarang muncul propaganda-propaganda sedemikian rupa dari berbagai arah. Ada satu orang itu berceramah ketika menyebutkan tentang keutamaan majlis zikir. Versi mereka bahwa majlis zikir ini adalah ibarat satu kampung yang sejuk dan ditumbuhi dengan pohon-pohonan yang rindang-rindang, sejuk, sehingga datanglah burung-burung. Itu majelis zikir. Dia hidupkan majelis-majelis zikir dengan segala bentuknya menurut mereka. Kalau seandainya kampung itu hilang pepohonannya, maka yang muncul adalah ilalang. Maka kalau tanah itu tandus, yang muncul tanaman-tanaman yang berduri, binatang yang datang juga binatang-binatang yang berbisa, ular, kalajengking. Ini analoginya masuk di akal. Tapi tafsiran berikutnya begitulah. Ketika kaum muslimin mereka masih mau menghidupkan majelis-majelis zikir, ibarat kampung yang penuh dengan pohon-pohon. Tapi kalau sudah mau, mereka sudah tidak mau lagi menghidupkan zikir-zikir, zikir-zikir yang semacam ini dianggap bid'ah, itu akan tandus. Lihat saja. Ya, di tanah tandus itu yang keluar binatang-binatang berbisa. Maka kalau keluar dokter, dokter yang berbisa. Ya, begitu seterusnya. Maunya berkelahi, maunya bertikai, maunya berselisih. Ya, arahnya kemana? Ya, arahnya untuk mencela ulama-ulama sunnah. Ya, sehingga orang memahami, oh pantesan di timur tengah sana ribut terus karena tidak ada pohon-pohon, karena binatang-binatangnya berbisa. Ya. Kalau di Indonesia sejuk, Islamnya Islam Nusantara, banyak pohon, jadi banyak burung-burung. Ya. Dianggap yang semacam itu adalah pembuat-pembuat kemaslahatan muka bumi. Sementara mereka-mereka yang di atas sunnah itu dianggap sebagai pembuat kerusakan-kerusakan. Wasalah wa syirik, adapun yang dianggap sebagai upaya pembuat atau mengupayakan kemaslahatan itu adalah syirikan. Itu tadi, zikir-zikir yang sebagiannya berisi dengan lafaz-lafaz syirik itu terus diperjuangkan untuk dijaga. Dan itu sebagai penyejuk, dianggap sebagai sebuah penyejuk yang akan terus menghidupkan dunia. Lian al-quluba idza fasadat ra'atil haqq batilan wal batila haqqan. Karena hati itu kalau sudah rusak, itu akan melihat yang benar kelihatan batil, yang batil kelihatan benar. Ya. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Upaya memperjuangkan kemaslahatan, kebenaran dianggap perusak, dan perusak-perusak agama dianggap sebagai penjaga kemaslahatan dunia. Kalau dicermati, kalau yang dimaksud adalah keberadaan itu semua adalah yang menjadikan terus langgengnya perkara dunia, dari sisi urusan dunianya mereka, betul. Kalau ditinggalkan majelis-majelis macam itu, nanti dunianya rusak, berkurang penghasilannya. Nah, wa min haula wa man huwa alladhi yubaddilu ad-din wa yudhiru fil ardi al-fasad. Dan siapakah sesungguhnya yang berupaya merubah agama dan berupaya memunculkan kerusakan di muka bumi? Innahu fir'aun, itulah fir'aun. Alladhi baddala din at-tauhid bil kufri wasyirk, yang telah merubah mengganti agama tauhid dengan agama kekafiran dan kesyirikan. Amma Musa alaihi salatu wassalam fa innahu yad'u ila ad-din as-sahih. Adapun Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya beliau mengajak manusia untuk berada menuju agama yang benar, agama yang lurus. Alladhi khalaqallahu al-khalqa min ajlih, yang Allah telah menciptakan makhluk untuk tujuan agar menjalankan agama tersebut. Walladhi huwa salahu fil ardi, dan itulah yang sesungguhnya upaya perbaikan di muka bumi. Lianal arda la tasluhu illa bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah, karena bumi ini tidak akan baik, tidak akan terus langgang kecuali dengan ditegakkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak dipersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadza huwa salahul ardi, inilah sesungguhnya upaya untuk menyelamatkan, menjaga kemaslahatan dunia. Ini menjaga kelestarian dunia dari kerusakan. Amma syirku fa innahu fasadun fil ardi, adapun syirik sesungguhnya itulah kerusakan di muka bumi. Wal kufru fasadun fil ardi, demikian pula kekufuran merupakan kerusakan di muka bumi. Wal ma'asi fasadun fil ardi, demikian juga berbagai macam kemaksiatan itu adalah kerusakan di muka bumi. Dari sini ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat tugas yang diemban oleh setiap yang berjuang di atas dakwah itu tugas yang sangat berat. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya posisi, orang-orang yang punya kedudukan. Tetapi ketika dakwah itu ikhlas, ketika dakwah itu murni karena Allah SWT, kemenangan itu akan datang dan Allah SWT yang akan menurunkan pertolongannya. Dan ketika Allah SWT yang telah menurunkan pertolongannya, tentunya tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa mengalahkannya. Kita memohon kepada Allah semoga termasuk di antara barisan yang berada di atas pejuang dakwah yang mengupayakan perbaikan di muka bumi dan mengupayakan adanya dakwah dan mengupayakan adanya istiqomah agar agama ini yang hak terus diketahui oleh umat dan umat kembali kepada agama yang hak. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.